pikiranku meragu, hidup tak terarah. Lelah meragai masa depan, namun tak berubah. Aku coba ikhlaskan setiap langkahku, melewati semua jalan. Mengikuti kata hati agar ku merasakan manisnya cintamu, menjadi kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi dengan petunjukmu dan kedamaian di hati. Berdoa ku mendekatimu, makin aku pasrah. Pintu hatiku telah terbuka, kini ku bahagia, bahagia. Biar ku mengikuti kata hati agar ku merasakan manisnya cintamu, menjadi kekuatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi dengan petunjukmu dan kedamaian di hati. Biar petunjukmu dan kedamaian di hati.